السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwanil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat kasih dan sayangnya yang selalu diberikan kepada kita semua sampai detik ini. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua dan berjumpa dalam kondisi yang berbahagia untuk mengkaji salah satu warisan para leluhur, warisan dari ulama-ulama terdahulu, dari apa yang mereka kumpulkan, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang menjadi barakallahu fikum rujukan di tengah-tengah umat Islam dalam permasalahan adab adalah karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan barakallahu fikum satu hadis dari satu bab, yaitu Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Abdullah. Ahmad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi As-Sufar, ibn Abi Sufar, sin fa ra As-Sufar, Abu Ubaidah Al-Kufi, Abu Ubaidah Al-Kufi. Saduqun, saduqun yahim. Saduqun yahimu. Naam. Qala, haddathana Ibnu Numair. Ibnu Numair adalah Abdullah Ibnu Numair, Abu Hisham Al-Hamdani. Abu Hisham Al-Hamdani. Abdullah Ibnu Numair. Thiqatun mustaqimul amri. Sahibus sunnah, salihul hadis. Sahibus sunnah, salihul hadis. An Malik ibni Mighwalin. An Malik ibni Mighwal. Malik ibnu Mighwal. Naam. Thiqatun sabtun fil hadithi ma'munun. Thiqatun sabtun fil hadith ma'munun. Min khiyaril muslimina. Min khiyaril muslimina. An ibni Suraqata. Ibn Suraqah huwa Muhammad ibnu Suraq. Ibnu Sauqah ya. Ibnu Suqah. Afwan. Nah, ibni Suqah. Muhammad ibni Suqah. Muhammad ibni Suqah al-Ghanawi. Al-Ghanawi Abu Bakr al-Kufi. Tayyib. Thiqatun mardiyun sahibu sunnatin wa ibadatin wa khairin kathir. Thiqatun mardiyun sahibu sunnatin wa ibadatin wa khairin kathir. Qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, kana la yuhsin an ya'si Allah ta'ala. Kana la yuhsin an ya'si Allah ta'ala. Beliau ini adalah orang yang enggak pandai bermaksiat kepada Allah. Nah, artinya ketika dia bermaksiat atau terjatuh dalam maksiat, barakallahu fikum, tayyib, ya, tidak akan berlanjut. Ya. Tayyib. Imma dia langsung, barakallahu fikum, menyadarinya, atau barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan asbab-asbabnya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang memang Allah takdirkan, Allah ciptakan, enggak pandai berbuat maksiat. Ya. Kalau bohong, enggak pandai berbohong, ketahuan. Ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kalau mau mencuri, barakallahu fikum, na'am, enggak bisa. Ya, enggak sanggup, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dan maksiat-maksiat yang lain. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Termasuk beliau orang yang tidak pandai dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma asbab-asbabnya tidak Allah barakallahu fikum mudahkan. Atau barakallahu fikum tayyib ketika ada asbabnya. Ya secara fitrah beliau barakallahu fikum menolaknya. Nah intinya tayyib ya, susah untuk beliau dalam bermaksiat kepada Allah. Nah. Dan kita meminta kepada Allah sifat yang demikian. Allahumma. Amin. An-Nafi' An ibni Umar qala Inna kunna lana'uddu fil majlis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami atau in kunna ya lana'uddu fil majlis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami pernah menghitung di dalam satu majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa sering beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Iya, 100 marrah. Beliau mengucapkan ucapan itu sebanyak 100 kali dalam satu majlis. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Naam. Al-Hadis. Di sini ada satu barakallahu fikum permasalahan terkait dengan istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Ya. Waqad ghafarallahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Nabi itu orang yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang dahulu ataupun yang akan datang? Kan sudah ada jaminan diampuni. Nah, falima istighfar. Terus atas dasar apa beliau beristighfar? Kan dosa-dosanya sudah diampuni. Yang dahulu dan yang akan datang. Sudah selesai. Tapi malah istighfarnya banyak sekali. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa ma al haja ilal istighfari minhu. Dan apa perlunya beliau memperbanyak istighfar? Kan sudah diampuni ya. Paling enggak kalau memang pengen ya sekali aja lah, gitu ya. Sudah ada jaminan dosa diampuni dahulu dan yang akan datang. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi beliau sampai barakallahu fikum, ya, sedemikian rupa dalam satu majelis 100 kali istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Jawabannya adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Tayyib Irsyadus Sari atau Hadyus Sari wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika al-istighfar izharan lil ubudiyati. Izharan lil ubudiyati. Beliau melakukan istighfar yang begitu banyak padahal sudah dapat jaminan pengampunan. Yang pertama untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau beliau yang sudah suci dari dosa itu posisinya tetaplah hamba. Ya. Bukan sesuatu yang disembah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian waftiqaran. Likarami ar-rububiyyati. Yang berikutnya iftiqaran likarami rububiyyati. Menunjukkan harapan beliau, butuhnya beliau terhadap kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Nah, jadi menunjukkan kalau beliau itu butuh kepada Tuhannya. Walaupun sudah diangkat menjadi manusia yang suci. Bukan berarti dia bisa semena-mena dan seenaknya berbuat apa saja. Karena dianggap sudah suci. Barakallahu fikum. Na'am. Itulah yang membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia-manusia yang mendapatkan kesucian tadi hanya dengan klaim. Kalau Rasul kan langsung turun berita dari langit. Kalau beliau manusia yang sudah diampuni dosanya dahulu dan yang akan datang. Nah, bukan beliau yang mengklaim, tapi Allah yang mengatakan. Nah, ada manusia-manusia yang seperti itu. Dia mengklaim atau pengikutnya yang mengklaim. Kalau si fulan, orang saleh fulan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Wali fulan, habib fulan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang mengklaim sebagai manusia yang suci, disucikan atau diklaimkan untuk dia, barakallahu fikum. Nah, di situ mulai nampak perilakunya yang barakallahu fikum melampaui batas. Iya. Nah, dengan menganggap dirinya, mengangkat dirinya sederajat dengan Tuhan atau bahkan barakallahu fikum lebih. Nah, lebih tinggi daripada nabi atau sederajat dengan para nabi barakallahu fikum. Tayyib, ya. Sehingga dia bisa mengklaim kalau dia ngatur alam semesta ini. Dia yang menurunkan hujan, dia yang barakallahu fikum mengatur ya hembusan angin barakallahu fikum. Nah, semua semesta dia yang atur. Itulah bedanya. Ya. Antara manusia suci yang memang disucikan oleh sang penguasa langit dengan manusia suci yang mengklaim dirinya suci atau diklaimkan untuk dia. Paham ya? Nah, akan nampak dari perilakunya. Ya. Manusia suci yang memang Allah yang memberikan barakallahu fikum kesucian tadi untuk dia, kelakuannya bukan seenaknya. Ya, sudah dapat barakallahu fikum penghormatan demikian, bagaimana ibadahnya Nabi? Ya kan? Lebih banter daripada orang-orang yang belum dapat jaminan, ya kan? Nah, mau sholat malamnya aja sampai kaki beliau membengkak. Saking lamanya. Barakallahu fikum. Nah, sampai Aisyah merasa barakallahu fikum kasihan dan bertanya, kenapa Mbak Jenengan begitu semangat ibadahnya? Bukankah Jenengan sudah diampuni dosanya dahulu dan sekarang dan yang akan datang? Nah, barakallahu fikum. Kelihatan dari kelakuannya manusia yang memang layak untuk mendapatkan barakallahu fikum kesucian tadi. Sama manusia yang ngaku-ngaku suci. Coba lihat. Sudah ngaku suci seperti itu, udah gak pernah lagi sholat. Nah, ketika ditanya, kenapa sih gak pernah kelihatan sholat di masjid? Kenapa kiai gak pernah sholat di masjid? Iya, kenapa habib gak pernah sholat di masjid? Nah, ane makrifat inti syariat. Udah beda. Makrifat ame hakikat beda. Ya, nah, barakallahu fikum. Kayak tempe sama sate. Barakallahu fikum. Nah, ya gitu. Males-malesan ibadahnya gak pernah terlihat dalam majal ibadah, barakallahu fikum. Layib. Ya, nah, itulah perbedaan. Sangat jelas dan nyata. Bagi orang yang akil akan mengetahui mana yang otentik, mana yang kosmetik. Ya salah. Ya, nah, otentik itu asli. Kosmetik itu apa? Ya, kosmetik cuman riasan di depan saja. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau yang memang suci dari Allah, ya gitu perbuatannya. Semakin dapat barakallahu fikum penghormatan tadi, semakin rajin istighfar, semakin rajin ibadah. Tapi kalau yang mendapatkan hal itu dari pengakuan atau diklaimkan sama orang lain, ya lihat aja kelakuannya. Iya, waroganya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, sudah bisa nakut-nakuti orang, masuk neraka ente kalau enggak melawan sama ane. Ya, nah, tayyib. Masuk surga ente kalau nurut sama ane. Barakallahu fikum. Nah, dia sudah bisa barakallahu fikum tayyib menentukan manusia sebagai ahli jannah atau bukan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sudah ibadahnya malas-malesan, enggak pernah terlihat maksiat barakallahu fikum menjadi-jadi. Ya, ketika ada yang mengingkari, ketika ada yang menegur, ya tadi jawabannya. Ane makrifat, ente syariat beda. Nah, apa yang ente lihat, ya bukan seperti itu hakikatnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Kemudian berikutnya. Au ta'liman li ummatihi. Au ta'liman minhu li ummatihi. Au ta'liman minhu li ummatihi. Atau istighfar yang banyak tadi beliau lakukan sebagai bentuk edukasi, pengajaran, pembelajaran untuk umat-umatnya. Nah, lihat. Ya, seorang nabi yang suci, diampuni dosa-dosanya saja. Dalam satu majelis istighfarnya 100 kali. Nah, lain itu berapa kali yang banyak dosa tiap malam dan siang? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Au qalahu tawadu'an. Au qalahu tawadu'an. Atau beliau mengucapkan itu sebagai bentuk tawadhu, kerendahan hati beliau. Ya, enggak sombong. Nah, artinya di situ beliau menanamkan nilai-nilai tawadhu kepada dirinya dan umatnya. Au annahu sallallahu alaihi wasallam. Au annahu sallallahu alaihi wasallam lamma kana daima at-taraqqi fi ma'arijil qurbi fi ma'ariji al-qurbi kana kullama irtaqa kana kullama irtaqa darajatan aw ra'a ma qablaha dunaha istaghfara minha. Nah, tayyib. Atau beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala daimat taraqqi, beliau senantiasa barakallahu fikum naik levelnya, ya, fi ma'arijil qurbi, dalam tingkatan-tingkatan, dalam tangga-tangga taqarrub kepada Allah. Kullama irtaqa darajatan, setiap beliau melangkah ke satu tangga, ya, derajat ketinggian beliau semakin dekat dengan Allah. Ra'a ma qablaha, beliau selalu melihat ke bawah gimana. Nah, kekurangan-kekurangan di level yang bawah. Barakallahu fikum. Istaghfara minha, maka beliau meminta ampun kepada Allah atas apa? Kekurangan ketika beliau berada di level bawahnya. Nah, jadi yang enggak pernah sombong, ketika naik satu tingkat lihat ke bawah. Banyak salahnya, banyak kurangnya, istighfar. Paham ya? Nah, akhirnya nambah lagi. Barakallahu fikum. Jadi enggak pernah sombong orang yang barakallahu fikum demikian karakternya. Iya, dia akan selalu merasa kurang, barakallahu fikum, merasa ada yang belum sempurna. Sehingga ya naik terus levelnya, kalau terlalu merasa kurang, selalu merasa kurang sempurna. Sehingga akan nambah. Tapi sebaliknya ketika manusia sudah merasa sempurna, sudah merasa cukup, barakallahu fikum, enggak punya salah, dia akan stagnan di titik itu. Berhenti di tangga itu, berhenti di tingkatan itu. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa sudah paling tinggi nih. Padahal di atas itu masih ada tangga yang lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Untuk mencapai tingkatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari penjelasan beliau di sini kita mendapatkan ilmu bahwa istighfar itu bukan hanya untuk dosa saja. Ya. Nah, artinya di sini beliau membuka pandangan kita, mata kita, bahwa istighfar itu dari banyak sisi harus kita lihat. Hobi ya. Nah, jangan hanya memahami kata istighfar berarti dosa. Orang itu istighfar karena banyak dosa. Orang itu istighfar karena dosanya. Tidak. Ya, banyak nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam kalimat istighfar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Untuk alasan ini juga kenapa terjadi sebuah kejadian yang besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan Adam dan istrinya melakukan pelanggaran dan iblis menggoda Hawa dan Adam. Iya, tujuannya apa? Agar nampak di kalangan makhluknya tentang nama Allah Al-Ghaffar, tentang sifat Allah Al-Maghfirah. Ya kan? Andai kata iblis enggak tergerak untuk menggoda Adam, iblis tidak ada rasa iri kepada Adam, ya. Adam dan Hawa baik-baik saja di surga, maka enggak ada yang istighfar. Ya enggak? Nah, karena enggak nampak nama itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, sehingga barakallahu fikum kalimat istighfar besar urusannya. Paham ya? Nah. Tayyib. Semesta ini jadi di antara sebabnya adalah nama tersebut dan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah. Sehingga faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum selain dari ya kandungan dalam kalam tadi dalam irsyadus sari barakallahu fikum tentang faedah ya dari istighfar itu apa saja. Faedah yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatu taksirul istighfar, disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis.